menyebutkan fajama'a fi hadzal haditsi bainal ghairati allati asluha karahatul qaba'ih wa bughdaha wa baina mahabbatil udri alladhi yujibu kamalal adli war rahmati wal ihsan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan penggabungan antara kecemburuan, sifat cemburu yang asalnya adalah ketidaksukaan kepada perkara-perkara yang jelek, wabughdaha, dan membenci kejelekan-kejelekan tersebut, dengan mahabbatil udri, digabungkan di dalam hadis tadi, cemburunya Allah, yang ini tentu sesuai dengan keagungan dan kebesaran serta kemuliaan Allah, yang tidak serupa dengan makhluknya, dengan mahabbatil udri, digabungkan oleh Rasulullah SAW antara cemburu dan suka menerima udzur. Alladhi yujibu kamal adli, yang udzur tersebut mendorong adanya kesempurnaan sifat adil, rahmat dan ihsan, perbuatan baik. Jadi kalau orang itu menerima, kalau di antara kita sama manusia orang itu menerima udzur, setelah orang yang mungkin dia itu bersalah mengajukan udzur, minta maaf tadi gak bisa hadir, atau tadi terlanjur ucapannya. Nah, orang yang menerima itu menunjukkan dia punya watak yang baik, suka menerima, melonggarkan orang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala min bazi aula, senangnya Allah menerima udzur dari hamba-hambanya, pengakuan salah, penyesalan, itu menunjukkan adanya kesempurnaan sifat adil, rahmat dan ihsan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah juga benci kepada yang namanya kejelekan. Wallahu subhanahu ma'asyiddati ghairatihi yuhibbu an ya'tazira ilahi abduhu. Allah subhanahu wa ta'ala seiring dengan sifat ghairahnya yang sangat keras, dia mencintai jika hamba-hambanya itu datang kepadanya mengajukan udzur, mengaku salah. Sangat disukai oleh Allah. Pada tingkatan apa lagi? Sampai-sampai kalau betul-betul dia mengaku salah, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu Allah jauh lebih gembira dibandingkan orang yang sudah putus asa menunggu kematian di tengah padang pasir yang sunyi, kendaraan untuk bekalnya hilang, nah, tinggal menunggu mati, ternyata kendaraannya kembali. Saking gembiranya, tertutup akalnya, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terbalik ucapannya, ucapan kufur, tapi karena saking gembiranya terlontar ucapan tersebut, dan Allah jauh lebih gembira dibandingkan orang ini. Kalau hambanya seperti itu, gembiranya dapatkan apa? Kembali apa namanya, berbekalannya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat gembira dengan datangnya hambanya kepadanya, bertaubat kepada Allah. Karena itulah Allah katakan oleh beliau di sini, saking besarnya, ini walaupun besarnya kecemburuan Allah, tidak suka kepada perkara yang jelek apapun bentuknya, sekecil apapun, tapi Allah suka orang itu datang kepadanya mengajukan ya Rabb inni aznabtu dzanban. Nah, mengaku dia, ya Allah aku buat dosa, faghfirli, diampuni oleh Allah, suka Allah menerimanya. Wa yaqbalu udzra man yata'adzara alaihi, dan Allah suka menerima udzur orang-orang yang datang kepada Allah meminta udzur, mengajukan udzurnya, pengakuan penyesalan. Wa annahu la yu'akhidhu 'abidahu, dan dia tidak akan menghukum hambanya bertikabi ma yagharu, jika hamba tersebut melakukan apa yang membuat Allah cemburu, min yartikabihi hatta yang udhura ilahim, sampai Allah memberikan udhur kepada mereka. Wali ajli dhalik, oleh karena itulah arsala rasulahu, Allah utus para rasulnya untuk menerangkan kepada manusia mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus mereka jalankan, mana yang harus mereka tinggalkan. Wa anzala kutubahu, dan Allah turunkan kitab-kitabnya, i'dzaran wa indzaran, sebagai bentuk uzur, wa indzaran, dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, tidak ada lagi alasan manusia itu dia mengatakan, ya Allah, tidak pernah tuh datang kepada kami seorang pemberi peringatan yang menasihati kami, tidak pernah turun kepada kami kitab yang kami baca untuk memberi peringatan, menunjukkan kepada kami apa yang kau maukan. Ini sebagai i'zar. Wa hadha ghayatul majli wal ihsan wa nihayatul kamal, dan ini merupakan puncak kemuliaan dan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari batas hakikat. Ini ghayatu nihayatul kamal, betul sebuah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fa inna katsiran min man tashtaddu ghayratuhu min al makhluqin, kalau di kalangan kita manusia orang-orang yang besar kecemburuannya, tahmiluhu syiddatul ghairah ala suratil iqa' wal uqubah, saking cemburunya dia, jengkel dia melihat orang lain buat salah di depan mata dia, sudah dikasih tahu, diperingatkan, nah, ya, ini enggak boleh ini. Saking besarnya cemburunya itu membuat dia segera menimpakan hukuman. Ya. Min ghairi i'zar minhu, tanpa ada lagi udzur. Nah, seringnya seperti itu, langsung dihukum. Nah, wa min ghairi qabulin li'udrin, li'udri man i'tadara ilaihi, dan tidak mau menerima udzur orang-orang yang datang kepadanya mengajukan udzur. Tadi enggak sengaja, Pak. Atau kalau di pondok ustaz enggak sengaja. Tidak peduli, kena hukum juga. Bal yakunu lahu fi nafsil amri udhrun wa la tada'uhu shiddatul ghairah an yaqbala udhrahu. Bahkan hal seperti itu pada saat itu juga justru merupakan udhur, dan tidak boleh dia tinggalkan besarnya, meskipun besarnya kecemburuan itu, untuk menerima udhur tersebut. Wa katirun mimman yaqbalul ma'adir yahmiluhu ala qabulihya qillatul ghairah. Kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi saking besarnya cemburu dia, itu seringnya langsung menghukum orang yang salah, entah dipukul atau dijewer atau dicubit. Nah, tidak ada, tidak ada lagi maaf, tidak ada ampunan. Enggak perlu cari alasan lagi. Kebanyakan orang, tapi kebanyakan sebaliknya, kebanyakan orang yang menerima udzur itu, yang mendorong dia untuk menerima itu karena qillatul ghairah. Karena kurang rasa cemburunya. Enggak peduli orang itu bikin salah. Nah, jatuh dalam perbuatan yang menyimpang. Enggak ada kejengkelannya, rasa tidak senangnya orang di hadapannya melakukan perbuatan yang salah. Hatta yatawassa fi turuqil ma'adir, sampai dia betul-betul melonggarkan, melempangkan, melebarkan jalan-jalan ma'adir. Orang itu mau bikin udzur terserah. Asal mungkin ya mungkin dia kasih senyum, sudah enggak jadi dia marah. Nah. Wa yara udran ma laisa bi udrin. Dan dia melihat udur apa yang sebetulnya itu bukan udur. Artinya ketika orang ini kurangnya rasa cemburu itu tadi, tidak adanya kebencian, tidak adanya rasa karohah terhadap kejelekan, atau kurang, sangat sedikit ketidaksenangan terhadap perkara-perkara yang jelek itu, dia akan punya sikap memandang sesuatu itu sebagai udzur, padahal bukan udzur. Hatta ya'tadira katsirun minhum bil qadar, bahkan sampai kebanyakan dari yang mereka itu yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini mereka beralasan dengan qadar. Ya, ini takdir. Gak bisa lagi, gimana kita mau mengelak. Wa kullun minhuma ghairu mamduhin 'alal itlaq. Masing-masing kedua sifat ini tadi, bentuk ini tadi, yang saking besarnya cemburu tidak mau menerima udzur, yang sebaliknya saking sedikitnya minimnya rasa cemburu melempangkan menerima semua udzur, pokoknya apa saja udah dimaafkan, terlalu toleran. Ya, oh, masih anak-anak, oh, dia belum tahu. Atau masih anak-anak. Rasulullah SAW mengingatkan Allah Husain. Kau tahu bahwa keluarga Muhammad tidak boleh makan harta sedekah. Oh, dia kan masih anak-anak, tidak ada cerita. Ya, gasna. Nah. Qala wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna minal ghairati ma yuhibbuha Allah. Sungguh di antara ghaira itu ada yang memang disukai oleh Allah. Wa minha ma yubghidhuhu Allah, ada yang dibenci oleh Allah. Fallati yubghidhuhu Allah al-ghairatu min ghairi ribah. Yang dibenci oleh Allah ghaira tanpa ribah, ada kecurigaan tanpa ada alasan yang benar. Nah, maksudnya gambarnya gini, kalau orang itu punya riba, kalau dulu ya, adat dulu kita, orang awak dulu ya, ini cerita dulu. Kalau orang itu dulu zaman kita kecil dulu, di kampung itu, berpapasan saja, muda-mudi, sudah senyum-senyuman, itu jadi pembicaraan satu kampung. Ada apa ini kok mereka? Ada apa ini kalian? Jadi semacam riba. Ada apa kalian ini? Ada hubungan apa kalian? Nah, itu bentuknya riba. Nah, yang paham ini kan? Bisa gambarkan kan? Bisa, seperti itu. Itu saja sudah membuat apalagi yang jadi yang tidak atau yang dibenci oleh Allah adalah ghairah yang itu tidak ada ribah padanya. Enggak ada alasan. Enggak ada cemburu. Wa innamal mamduh yaqtiranul ghairah bil udhr. Tetapi yang terpuji adalah jika ghairah itu beriringan dengan adanya udzur. Cemburu dia enggak senang, tapi dia mungkin dia enggak tahu. Asal-asal orang itu datang bisa dia. Bisa tahu dia benci, dia memang perbuatan itu jelek. Kenapa kamu lakukan? Tadi lupa. Mudah dia mengatakan. Saya tidak tahu kalau ini tidak boleh. Ya. Fayadharu fi mahallil ghairah. Nah, dia cemburu pada tempatnya memang dia harus cemburu. Cemburu lihat istrinya, anak perempuannya, adik perempuannya, saudara perempuannya. Apa yang tadi? Siapa itu orang yang tadi? Kamu. Kok kamu senyum-senyum sama siapa itu tadi? Ternyata mbahnya atau yang mahramnya yang lain yang dia enggak tahu. Nah, itu kan ya. Jangan sampai apa namanya dia melihat sesuatu yang dia tidak pada tempatnya kemudian dia cemburu. Nah, itu cemburu yang benar. Nah, tidak senang melihat kejelekan itu dilakukan di depan dia, baik oleh dirinya, dia harus lebih cemburu kepada dirinya. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Padahal Allah sudah melarang, Allah sudah mengingatkan, Allah sudah menyuruh kepada jalan yang seperti ini, tapi kamu jauhi. Dia lebih cemburu terhadap dirinya. Bahkan kadang-kadang mereka seperti tidak memberi uzur kepada nafsu mereka sendiri. Seperti disebutkan salah satu di antara tabi'in, malam itu luar biasa menangisnya. Ibnu Abu Khatiyam atau Abu Khaitan. Salah satu di antara murid-murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu luar biasa menangisnya, seperti orang betul-betul ketakutan luar biasa. Sampai ditanya oleh ibunya, kenapa kamu seperti itu terhadap dirimu? Kelihatannya kamu seperti pernah membunuh orang, membunuh satu jiwa. Iya, saya sudah pernah membunuh jiwa saya sendiri. Rusaknya atau mungkin seperti itu maknanya. Wallahu a'lam. Artinya di sini mereka terhadap diri mereka sendiri begitu ketatnya. Sering kita dapatkan cerita dari mereka menegur, ya nasi, la tajai, jangan keluh kesah, jangan malas. Apa yang nanti akan kau, ya apa kau yakin? Apa yang ini kau akan bisa kau dapatkan pahala dari sholatmu? Apa kau yakin bahwa sholatmu itu berguna untukmu? Nah, ini dia terhadap diri sendiri. Banyak kita dapatkan hal-hal yang seperti ini dari mereka. Qala wa ya'dzuru fi mawdhi'il 'udhri, dia memberi udzur pada tempat-tempatnya memang itu layak untuk dia menerima udzur. Wa man kana hakadha fa huwal mamduhu haqqan. Nah, siapa yang seperti ini keadaannya, dialah orang yang betul-betul terpuji. Cemburunya, rasa tidak senangnya itu pada tempatnya. Ya. Nah. Qala wa lamma jama'a subhanahu sifatil kamali kullaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan pada dirinya, ya, pada diri Allah, pada Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya. Segala sesuatu yang ada pada Allah itu maha sempurna. Kana ahaqqa bil madhi min kulli ahad. Maka dia lebih berhak mendapatkan pujian dari siapapun. Nah. Dia tidak hanya kepada Allah, memang seorang itu harus memuji betul-betul, menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Wala yablughu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lahu, dan tidak akan ada satupun yang bisa mencapai tingkatan memuji Allah dengan sempurna sebagaimana yang layak. Sehebat apapun kita mengungkapkan kata-kata pujian, menuliskan kata-kata yang muluk-muluk pujian untuk Allah, itu tetap Allah fauqa dzalik. Allah di atas apa yang kita sifatkan itu. Jauh lebih sempurna dari apa yang kita ungkapkan. Enggak akan mungkin bisa. Makanya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pula, la uhsi sana'an 'alaik. Aku tidak bisa menghitung-hitung pujian untukmu. Anta kama asmaita 'ala nafsi. Engkau adalah sebagaimana engkau menyanjung diri. Bal huwa kama madaha nafsahu wa athna 'ala nafsihi, bahkan dia Allah Subhanahu wa taala itu seperti dia memuji dan menyanjung dirinya sendiri. Fal ghayur, orang-orang yang memiliki cemburu, qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi. Kadang-kadang boleh jadi sifatnya itu mencocoki sifat Rabb-nya dalam sebagian sifat. Wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifa ilaihi bi ramam bi zimamihi wa adkhalathu ala rabbih wa adnathu minhu wa qarrabathu min rahmatihi wa sayyarathu mahbuban fa innahu subhanahu rahimun yuhibbur rahama karimun yuhibbul qurama alimun yuhibbul ulama qawiyyun yuhibbul mu'minal qawi rafi'un yuhibbur hibur rifqa ahlu rifqa wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'minid dhaif, orang mukmin yang kuat lebih. Hayyun yuhibbu ahlal haya, jamilun yuhibbu ahlal jamal, witrun yuhibbu ahlal watr. ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan pada dirinya ada semua kesempurnaan secara mutlak. Nah, dan tidak ada yang bisa sampai memuji Allah begitu sempurna sebagaimana yang layak, dan Allah sebagaimana yang Dia memuji dirinya. Maka kata beliau, ketika ada seorang hamba yang memiliki sifat seperti sifat Allah, ini mengikuti ahli filsafat ya, bukan artinya ini apa namanya. Nah, kan mereka kadang-kadang mengistilahkan takhalluq bi khuluqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Ini tidak beradab, kata para ulama kita seperti Ibnu Qayyim. Nah, tapi memang ada sifat-sifat yang itu disandangkan kepada Allah, juga ada pada manusia. Sifat kasih sayang, sifat penyayang. Allah apa kata Allah? Arhamuh arrahimin. Berarti manusia itu ada yang rahim. Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling rahim terhadap sesama kaum mukminin. Bil mukminina raufur rahim. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang memiliki sifat mencocoki sifat dari antara sifat-sifat Allah seperti ini, ghayur. Allah itu Maha pencemburu. Nah, ketika ada seorang hamba itu juga memiliki sifat cemburu, artinya ingat cemburu tadi, bughdhu al-qaba'ih, karahatul qaba'ih, benci, tidak suka kepada yang jelek. Ini ghayur. Tidak suka kepada yang jelek, benci kepada yang jelek, ini ghayur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ghayur, sangat cemburu. Ini bukan nama Allah ya. Nah, bukan, tapi ini memang disebutkan sifat Allah. La hadun aghyar min Allah. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Min ajli dzalik harramal fawahis. Allah tidak suka perbuatan-perbuatan keji seperti apapun, seringan apapun. Tidak suka. Ya. Allah larang, bahkan Allah larang pula semua yang mendekati nah perbuatan-perbuatan keji. Nah, mereka yang memiliki mencocoki sifat Allah ini, dan maka dia akan dibimbing oleh sifat tersebut datang kepada Allah dengan zimamnya dalam kendali sifat tersebut. Dia akan dibawa kepada Allah, dimasukkan dia, ditemukan dia kepada Allah, didekatkan dia kepada Allah. Nah, dijadikan dia sebagai orang yang yang dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Rahim yuhibbu ar-rahama. Nah, Allah itu Maha pengasih, Maha penyayang. Dia mencintai orang-orang yang punya sifat penyayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat penyayang, itu dia tidak akan disayang. Melihat seorang badui datang, melihat Rasulullah menciumi anak-anaknya, cucu-cucunya. Saya punya anak semua, laki-laki 8, punya anak 10, tidak ada satu pun yang saya cium. Alhamdulillah. Tidak ada rasa senangnya dia mencium anaknya. Nah, apa yang saya lakukan kalau misalnya dicabut Allah sifat rahmah dari dalam hatimu? Man la yarham la yurham. Karim, Allah Maha pemurah, suka memberi, berderma artinya memberi. Nah, karim, murah, apa saja yang diminta oleh hambanya. Nah, Allah malu untuk menolaknya. Sudah dia masya Allah minta kepada Allah dengan menangis, waktu-waktu mustajab dia upayakan semuanya, turun dalam keadaan hampa, Allah tidak suka yang seperti itu. Nah, alimun yuhibbul ulama. Allah itu alim, dia mencintai orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu itu lah orang-orang yang takut kepada Allah. Qawiyun yuhibbul mu'minal qawi. Dia mencintai, Allah itu Maha kuat, mencintai mukmin yang kuat, bukan hanya fisiknya. Mukmin yang kuat itu kuat lahir batinnya, kuat jiwanya, kuat hatinya, kuat imannya, kuat tawakalnya kepada Allah. Walaupun fisiknya mungkin sakit-sakitan. Nah, lemah. Ya, ada orang-orang seperti ini zaman Rasulullah. Enggak terkenal, kalau menjadikan perantara untuk ngelamar ditolak sudah. Mau bicara untuk jadi perantara syafi' enggak diterima. Kamu siapa? Kalau datang setiap mau 6 ke rumah, orang itu ditutup pintu, enggak terima. Nah, Nah, tapi ketika dia aqsama 'ala Allah la barra, ketika dia bersumpah agar Allah menjalankan sesuatu, Allah barirkan sumpahnya. Jalan sumpah itu. Terbukti. Nah, dan banyak mereka seperti itu. Kadang-kadang mereka tertolak karena dekilnya, karena buruknya rupa, miskin, nah, kurus barangkali juga, nah, tidak terkenal. Tapi itu, ketika mereka bersumpah, Allah jalankan sumpahnya. Wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'minid dhaif, dan itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sama-sama baik, sama-sama mukmin, tapi mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, hayyun, Allah itu hayy, maha pemalu, yuhibbul ahlal haya. Dia mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Malu dia untuk tidak taat kepada Allah, malu untuk tidak bersegera datang kepada Allah, malu kalau dia dilihat oleh Allah dalam keadaan Allah tidak suka kepada perbuatan itu. Nah, Allah itu hayy, malu, maha pemalu, dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat haya. Itu haya yang benar. Malu dia itu salah. Dalam artian apa? Kalau itu membuat dia, Allah tidak senang kepadanya. Ukurannya apa? Allah tidak senang kepada dia, bukan manusia. Nah, bukan ukurannya manusia. Nanti diejek sama. Bukan itu ukurannya. Nah, ejekan mereka sebentar, ya. Nah, jamil, yuhibbul ahlal jamal. Allah itu maha indah, mencintai orang-orang yang suka keindahan, rapi. Nah, wajrun, ganjil, maha tunggal, tidak ada temannya, tidak ada pasangannya. Yuhibbu ahlal wajr, mencintai ahlul wajr. Alam, apakah al-witir ini orang-orang yang suka mengerjakan salat witir atau yang lain. Walau lam yakun fid dunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha bidda hadihi sifat wa tamna'uhu minal ittisafi biha lakafa biha uqubatan. Seandainya tidak ada pada dosa dan maksiat itu sesuatu selain dia menyebabkan pelakunya mendapatkan lawan dari sifat-sifat ini tadi dan menghalangi dia memiliki sifat seperti itu sudah cukup. Artinya kalau tidak ada akibat dosa dan maksiat itu selain hilangnya rasa cemburu pada diri seseorang, itu sudah cukup untuk dia tinggalkan, dan itu sudah cukup untuk menjadi hukuman dosa yang dia lakukan. Paham? Ya? Terbiasa dia melakukan perbuatan maksiat sampai hilang rasa girahnya, itu sudah jadi hukuman yang besar. Itu saja sudah cukup untuk menjadi hukuman bagi pelaku perbuatan maksiat. Nah, fa innal khatrata tanqalibu waswasa. Khatra, lintasan-lintasan, angan, khayal, itu akhirnya menjadi waswasa, bisikan. Wal waswasa tasiru irada. Waswasa itu akan mendorong menjadi irada, keinginan. Artinya apa? Ini diajarkan oleh beliau, dikatakan oleh beliau, berangkatnya maksiat itu dari angan-angan pikiran, ya, menghayal. Nah, ya, menghayal. Kalau sudah menghayal, nah, apa? Muncul was-was, terdetak dalam hatinya. Kalau sudah muncul was-was, dia akan didorong untuk punya keinginan. Wah, iya ya. Nanti katanya wal iradatu taqwa fatasiru azima. Kalau sudah keinginan ini semakin kuat, akan menjadi tekad. Wah, harus ini. Saya datang ke rumah dia. Saya hubungi dia. Summa tasiru fi'lan. Kalau sudah azimah, tekad, itu akan jadi tindakan. Ima dia nelpon, ima SMS, atau dia datang. Pangkalnya khatrah ini tadi. Makanya antum para talabatul Quran, hafadzatul Quran, jaga tidak layak untuk terisi dalam benak antum itu khatrah, angan-angan, khayal. Muncul biasanya mungkin sedang sendirian, mau tidur apa. Masukkan ayat-ayat yang antum sedang bingung menghafalnya. Ini kok sulit sekali menghafalnya. Ya. Nah, dapat artinya. Renungkan, bayangkan artinya. Nah, lebih selamat. Sampai antum jatuh tertidur. Ya. Nah, udah doa, udah zikir ini kok belum bisa tidur ya? Sudah, apa yang antum hafal? Baca. Soalnya apa? Syaitan itu enggak senang antum baca Quran, pasti diganggunya biar tidur. Ya. Seperti itu kadang-kadang sering, makanya kalau antum misalnya udah zikir dan enggak, kok enggak bisa juga ini tidur, duduk baca Quran. Ngantuk. Subhanallah. Memang itu syaitan. Nah, dibikinnya berat ya. Udah. Sambil ya. Tapi artinya bukan untuk menjadi mencari ngantuk baca Quran enggak. Ya, untuk mungkin apa menenangkan hati. Ya. Nah. Qala wa rahimahullah, summa tasiru sifatan lazimah. Nah, kalau sudah berupa tindakan tidak di bersihkan, tidak dihentikan, itu menjadi sifat lazimah. Sifat lazimah itu sifat yang melekat. Wa hayatan tsabitatan rasikhah, menjadi keadaan yang kokoh, menetap. Nempel, udah jadi watak. Nah, fulan-fulan, wah wataknya memang kayak gitu. Nah, jadi tersebut seperti itu. Nah, orangnya memang kayak gitu. Asalnya dia seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya yang demikian. Nah, wahina idzin yata'adzdzarul khuruj minha minhumah. Nah, kalau sudah begitu, sudah sampai pada tingkatan ini, sudah menjadi sifat yang melekat, wal iyadu billah, sulit kita untuk lepas dari kama yata'adzdzarul khuruj min sifatil qa'imati bihi, sebagaimana sulitnya untuk keluar dari sifat-sifat yang orang itu memilikinya. Mau contoh paling ringan aja, nyantum kebiasaannya main. Ya. Itu la samahallah. Semoga tidak sampai ya Allah berikan ya sampai seterusnya. Nah. Kalau itu tidak antum segera hentikan, tidak antum kurangi, itu akan terus terbawa. Illa insyaallah. Nah. Illa insyaallah. Saat inilah nah, pola pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang nanti antum dapatkan hasilnya, buahnya itu nah, setelah antum balik umur 20-an. Nah. Illa insyaallah memang. Tapi siapa yang berani menjamin? Wa ma tasyauna illa insyaallah. Sampai dikatakan oleh para ulama, bahkan orang yang beriman itu pun, mau beriman itu pun juga dengan izin Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Dia tidak beriman kecuali dengan izin Allah. Nah. Qala wal maqsud annahu kullama shaddat malabisatuhu mulabasatuhu lidzunub. Tujuannya dari ini semua adalah bahwa ketika semakin erat orang itu nempel dengan dosa, akhrajat min qalbihil ghairah, dosa-dosa itu menyebabkan keluarnya dari hati rasa cemburu, ala nafsihi, cemburu terhadap dirinya sendiri, wa ahlihi wa umumin nas, terhadap keluarganya dan terhadap orang banyak. Tidak ada dia tidak merasa marah kalau dirinya salah. Dia tidak merasa marah keluarganya bikin salah, apalagi orang lain. Nah. Itu kalau sudah dosa. Waqad tadghafu fil qalbi jiddan hatta la yastaqbiha ba'da dhalikal qabiha la min nafsihi wala min ghairi. Dan bahkan bisa jadi cemburu itu semakin berkurang di dalam hati, semakin lemah, sangat-sangat lemah sekali, sampai-sampai dia tidak menganggap buruk kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang dia lakukan ataupun yang dilakukan oleh orang lain, enggak dianggap salah. Atau ada buktinya? Ada. Antum lihat sekarang ini, perbuatan yang paling besar dosanya di dunia ini apa? Syirik. Betapa banyak orang yang menganggap syirik itu sebagai budaya yang harus diselesaikan. Ya. Enggak masalah, itu kan budaya leluhur. Mari kita menghidupkan lagi, dilestarikan. Karena sudah hilangnya ghairah ini tadi. Tabarrujat, bahkan diekspos betul-betul di perempuan-perempuan ini, jadi pekerjakan sampai betul-betul mereka keluar. Nah, tidak berhijab. Ya. Masa di rumah terus perempuan? Karena sudah hilangnya ghairah. Qala wa idza wasala ila hadzal had, kalau sudah sampai pada batas ini, faqad dakhala fi babil hala, berarti dia sudah masuk pintu kehancuran. Selangkah lagi setelah itu apa? Dia jadi dayus. Nah, yang tidak akan Allah lihat di hari kiamat, tidak akan Allah bicara dengan dia dan tidak akan diajak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim. Wa katsirun min haula'i la yaqtasiru 'ala 'adami al-istiqbal. Kebanyakan dari mereka tidak hanya terbatas pada tidak adanya rasa menganggap jelek. Bal yuhassin al-fawahis, bahkan menghiasi di apa? Disediakan fasilitas, dilindungi dengan ham. Nah, disediakan tempat, dibela. Yuhassinul fawahis wadzulma lighairihi, dan juga dihias-hiasi, jadikan indah, dianggap baik kezaliman kepada orang lain. Wa yuzayyinuhu lahu, dan dibuat supaya orang itu memandang indah kekejian-kekejian itu. Wa yad'uhu ilaih, bahkan mengajak kepada perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Wa yahuthu alaihi, dan menganjurkan. Tidak langsung, ayo kita jadi manusia homo ataupun ini. Tidak kan? Tidak. Bukan seperti itu namanya. Kurang asal mereka kalau seperti itu. Tahuan untuk ditolak. Tidak dengan cara itu. Dibuat sedemikian. Kalau kamu seperti ini, kamu ketinggalan zaman. Lihat itu mereka dunia terkenal. Bisa begini, dapatkan begini. Nah. Wa yas'aluhu fi tahsilihi, dan dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Wa lihadza kana dayyus akhbatha khalqillah. Oleh karena itulah dayyus itu adalah makhluk yang paling kotor dalam pandangan Allah. Kana dayyus akhbatha khalqillah. Dia biarkan istrinya khilat. Tidak marah dia. Tidak dia tegur. Tidak dia nasihati. Nah. Dia biarkan istrinya menampakkan perhiasannya. Kecantikannya. Tidak marah dia. Tidak tersinggung dia. Anak-anak perempuannya yang balik. Saudara-saudara perempuannya. Ibunya. Tegur mereka, ingatkan mereka setelah anda betul-betul paham ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, anda jaga diri anda dari neraka, jaga mereka, lindungi mereka dari neraka, peringatkan mereka. Wal jannatu haramun alaihi, surga itu haram untuk orang-orang dayus ini. Wa kadzalika muhallilud dzulmi, demikian pula orang yang menghalalkan kezaliman. Wal baghi li ghairihi, dan perbuatan melanggar batas pada orang lain. Wa muzayyinuhu lahu, dan menghiasinya pada orang lain, membuat supaya orang lain melakukan kezaliman, melakukan pelanggaran batas. Fanzur man ladhi hamalat alaihi qillatul ghairah, lihat, perhatikanlah apa yang membuat, yang dilakukan, ditimbulkan oleh sedikitnya, minimnya rasa cemburu. Ingat rasa cemburu tadi, rasa tidak suka kepada kejelekan. Kalau ini sudah minim, dia tinggal selangkah lagi menuju bab al-halak. Wa hadha yadulluka ala anna aslad dini al-ghairah. Ini menunjukkan kepada anda, membuktikan kepada anda bahwa pangkal pokok dari agama kita ini adalah al-ghairah. Asas agama kita ini adalah al-ghairah, tidak suka kepada yang jelek, dan ini fitrah. Wa man la ghairata lahu la dina lahu. Orang yang tidak punya ghairah, tidak punya cemburu, tidak punya rasa senang, ya, tidak punya kebencian kepada kejelekan, itu enggak punya agama berarti. Nah. fal ghairatu tahmil qalba fatahmilahul jawari. Ghirah, kecemburuan itu menjaga hati, memagari hati, dan dia memagari pula anggota tubuh. Fatal fausu awal fawahish, dia menolak kejelekan dan perbuatan-perbuatan keji. Wa adamul ghairati tumitul qalba, tidak adanya ghirah itu akan membuat hati itu mati. Fatamutu lahul jawari, akhirnya anggota tubuh pun mati. Mati apa? Tidak bisa dia bergerak untuk mencegah kemungkaran. Fala yabqa indaha daf'ul batta, sama sekali tidak ada kekuatan untuk menolak yang jelek. Tidak ada lagi kekuatan untuk menolak kejian. Bahkan dialah larut. Wa mathalul ghairati fil qalbi mathalul quwwah. Perumpamaan ghairah itu dalam hati itu seperti perumpamaan kekuatan. Allati tadfa'ul marada tuqawimuhu, yang menolak penyakit dan mengimbanginya supaya dia tidak turun. Fa idza dhahabatil quwwah wajada da'al mahil qabilan. Kalau kekuatan itu sudah tidak ada, maka penyakit akan menemukan tempat untuk dia bersemayam. Walam yajid dafian, tidak ada yang bisa menolak dia, maka dia akan bertahta menguasai tubuh orang yang diserangnya. Fatamaskana, dia pun menjadi kokoh, jatuhlah orang itu menjadi sakit. Fakanal halak, akhirnya binasa. Wa mithlu hamithlu sayasil jamus allati tadfa'u biha an nafsihi wa waladihi, itu juga sama seperti tanduk banteng yang dengan itu dia menolak membela dirinya dan membela anaknya. Faida takas syarat, kalau benar tanduk itu hancur patah, tama fiha aduhu, maka musuh-musuhnya akan berambisi untuk menyerang dia dan anaknya. Ibaratnya seperti itu. Kalau ghirah itu tidak ada, rasa tidak senang kepada kejelekan tidak ada, maka tidak ada yang akan menghalangi dia. Apa penyakit itu kemaksiatan itu untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenali dulu mana yang disukai oleh Allah, mana yang dicintai oleh Allah. Wa akwal, ya, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, tempat, waktu, keadaan, mana yang dicintai oleh Allah. Baru kita tahu, oh ini gak disukai oleh Allah. Ya, pangkalnya itu semua fi'lul amr wa tarkul nahi. Atau kama qala, menjalankan perintah, imtithal awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kenali apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua perkara yang baik dan dicintai oleh Allah itu pasti diperintahkan oleh Allah, walaupun tidak disebutkan if'alu kada, dipuji. Antum baca mukaddimah tafsir Syekh Sa'di. Nah, dengar lagi, rojaan lagi. Mana yang dilarang? Kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Ya, mayam bagilaka. Atau diharamkan begini, atau disebutkan ini perbuatan syaitan, itu adalah perkara yang dilarang. Tumbuhkan kebencian kepada itu. Kalau itu sudah, maka mudah untuk dia munculkan ghairah. Hatta yang kecil, bahkan dia sendiri yang melakukan, dia pun tidak senang kepada dirinya. Dia mengutuknya. Makanya ada nafsul lawamah di situ. Mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Kamu sudah tahu seperti ini, kenapa kau melakukan yang demikian? Nah, menyesal. Nah.